السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كسوق وابد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah taala, apakah hukum dalam syariat Islam mengenai perbuatan meminta sedekah atau derma di dalam masjid? Jawabnya, perbuatan seperti ini adalah dianggap suatu kesalahan yang boleh membawa kepada haram dan tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahupun zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi kalau seseorang itu dengan ikhlas menderma atau bersedekah tanpa diminta, itu tidaklah menjadi kesalahan. Untuk pengetahuan pembaca sekalian, maka di bawah ini diperturunkan pendapat imam-imam dalam mazhab yang empat mengenai perkara tersebut. Imam Maliki, ditegah meminta di dalam masjid dan jangan diberi. Bersedekah tanpa meminta adalah harus. Imam Hanafi, haram meminta dalam masjid dan makruh memberinya. Imam Syafi'i, makruh hukumnya meminta di dalam masjid, kecuali boleh mengganggu orang yang bersolat, maka hukumnya adalah haram. Imam Hanbali, makruh meminta di dalam masjid dan makruh memberikan dan harus bersedekah atau menderma tanpa diminta. Masalah yang pertama iaitulah minta sedekah di dalam masjid, dalam surat. Orang duduk semayang, orang duduk mengatik, orang duduk berihak, dia mari minta sedekah. Tak boleh. Dia kena luar surau, luar masjid. Mazhab Syafi'i, makruh. Kalau meminta itu siapa ganggu orang semayang, orang duduk semayang, orang duduk mengajar, orang duduk mengaji, dia duduk minta sedekah, jadi haram. Jadi haram pula. Dan orang yang beri, orang yang beri boleh pahala. Dia gitu. Kerana bersedekah dalam masjid tidak pernah dilarang. Yang larang minta sedekah. Sama macam kes cari barang hilang dalam masjid. Cari barang hilang, dia hilang bit-bitih dalam masjid. Yang Rasulullah larang tu, larang cari tu siapa ganggu orang. Mana cari tak salah. Ada orang kata tak boleh cari langsung. Tak betul. Boleh cari. Tapi tak boleh tanya orang. Kata riti kali orang tengah duduk semayang, tengah duduk berzikir, dia tanya, siapa ada tengok beg duit aku? Siapa tengok beg duit aku? Jadi ganggu lah. Bukan tak cari barang hilang. Cari sendiri lah. Tanpa mengganggu orang. Begitu juga dengan minta sedekah. Walaupun maknanya benda ni baik, kerana memberi sedekah itu dituntut oleh syarak, tapi meminta itu ada padanya mengganggu apa yang nak dikerjakan di dalam masjid. Sembahyang, orang berzikir, orang berselawat, orang ada majlis, dia minta sedekah. Begitu juga minta derma. Dan kalau orang jalan tong tu lagu mana? Jalan tong. Pas pada orang wirid, masa orang wirid ada tong jalan. Tu tak ganggu orang. Boleh pahala. Sebab apa? Dia kata dah tengah wirid. Jadi boleh ke tengah wirid, tengah berzikir, beri derma? Boleh lah. Dua dalam satu dipanggil. Berzikir satu kebajikan, menderma satu kebajikan pula. Yang tak boleh ni meminta. Neh, meminta. Tapi kalau maknanya imam ataupun pengerusi yang buat pengumuman, nah kita akan menderma kepada si pulang. Neh, itu dibolehkan. Kerana apa? Kerana dia memiliki majlis. Dia tuang punya majlis. Nah, jadi kalau orang tengah duduk ngajar, dia bangun sendiri. Saya nak minta derma, hukumnya haram, kata setengah ulama. Neh, tapi kalau tuang punya majlis macam imam atau pengerusi masjid, nah, orang dengar ke dia belaka pengumuman, dia pun kabur. Neh, ada kebakaran, kita akan kutip derma. Derma ni beri pada si pulang. Itu harus pada syarak, kerana bukan mengganggu jemaah. Neh. Soalan seterusnya, apakah ada doa-doa yang dituntut supaya kita membacakannya ketika masuk atau keluar daripada masjid? Ha, ada tak doa? Masuk masjid, masuk surat. Masuk musalla. Keluar masjid, keluar surat, keluar daripada musalla. Ada doa? Jawabnya ya, memang ada tuntutan berdoa ketika masuk dalam masjid, juga sewaktu keluar daripadanya. Memang sunat kita berdoa masuk masjid, masuk surat. Neh? Ha. Begitu juga keluar, dia sama dengan masuk tandas, keluar tandas. Tandas ni tempat yang tidak elok, masjid ni tempat yang elok. Neh? Ha. Biasanya tempat-tempat yang ada atas muka bumi ni ada doa yang khusus untuknya. Doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa masuk tandas, keluar tandas, doa masuk masjid, doa keluar daripada masjid, doa pergi ke hutan, keluar daripada hutan, pergi ke laut, pergi ke gunung ganang, ada doa belaka. Neh? Ha. Hal ini dapat dipahamkan dari beberapa buah hadis Nabi SAW mengenainya. Di antaranya hadis yang berbunyi, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyakul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa idza qala ja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Maksudnya, bila seorang kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia berselawat dan bersalam ke atas Nabi. Kemudian hendaklah ia membaca doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Dan maksudnya tak ada itu dak. Jatuh tu. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan bila keluar daripada maka hendaklah ia berdoa Allahumma inni as'aluka min fadli. Terjemah itu, ya Allah, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku minta akan dikau, min fadlik, daripada kurnia-kurnia, yakni rezeki-rezekimu yang halal. Ha. Jadi, ulama-ulama bersetuju bahawasanya sunat kita berselawat bila masuk dalam masjid. Sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sekurang-kurang. Walaupun tak kata salam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nampak? Ha. Sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak sempurna, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Neh? Ha. Lepas tu kata Allahumma inni Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maksud menjangkah pintu masuk ataupun depan-depan pintu surat. Neh? Ha. Yang paling afdal kita menadah tangan ke langit dan berdiri. Tapi boleh sambil berjalan. Neh, boleh sambil berjalan. Sambil berjalan masuk ke surat, sambil berjalan masuk ke masjid, kata selalu. Neh, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Satu riwayat kata, Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta daripada-Mu rahmat-Mu. Neh, tapi hadis dalam buku ni, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, bila keluar dari masjid, mana masa melangkah keluar? Neh? Allahumma inni as'aluka min fadli. Ingat tu. Eh? Masuk dengan kaki kanan. Bila kaki kanan kita melangkah, masa kita berjalan. Kalau kita jenis berdiri tak ada tangan ke langit, waktu paling afdal berhenti di pintu masjid. Tak ada tangan ke langit. Tak. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah Tuhanku, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Lepas tu lakuh masuk. Nah, kalau tak mau berdiri, tak mau tak ada tangan sambil berjalan boleh. Masa melangkah kaki kanan. Nah, Allahumma ftahli abwaba rahmati kata. Keluar gitu juga. Nah, sunat kita berdiri kat pintu surau dulu dan pintu masjid. Dan bernadah tangan. Sunat mengadap kiblat dan berkata Allahumma inni as'aluka min fadli. Tadi rahmati, nah, rahmat masuk keluar fadli. Kalau tak mau berdiri, nak berjalan terus sambil keluar boleh berdoa. Nak sama ada tak ada tangan atau tak ada tangan, sambil berjalan keluar tu kaki kiri lu keluar pintu surau pintu masjid, Allahumma inni as'aluka min fadli. Dia ada beza situ. Masuk rahmati. Rahmat. Rahmat. Keluar fadli. Benda beza. Sebab masjid ni dia bukan fadli dalam. Dia rahmah, bukan fadlun. Fadlun, fadlun ni maknanya benda harta, harta, harta dunia. Dalam masuklah masjid bukan kat cari harta. Cari rahmat. Sebab dalam masjid ada rahmat. Luar tak ada. Luar cak ayam pula ke. Hak tu dengan seluar nelek, hak ni pusat jelek, hak tu congek mutu. Nah, hak ni nipu, hak ni rombok sejik. Macam-macam pasien luar. Dalang. Dalang ni kalau peropok masuk pun jadi baik. Melek-melek ada, siap ngebakar sokok. Nah, orang jahat pun jadi baik. Dah tepat rahmat. Nah, tengok set-set jahat di pergi semayang jemaah. Ada di joget dalam masjid? Ada. Mereka ada dengan sokok, dengan saping, apa. Dia jahat sangat, jabat. Memang menipu orang tu, menipu orang ni. Tapi time pergi masjid, boleh masuk. Nak, ngadak kiblat, siap tahiyat masjid. Ketua peropok. Faham? Itu rahmat hanya masjid. Nak? Nak cari makan luar. Kita keluar daripada masjid, keluar kepada dunia. Hak ni keluar nega, hak ni keluar balik rumah, hal tu benda lah ke. Hak ni nak pergi jabat, hak ni nak pergi buka kedai, keluar masjid. Nak? Keluar tu orang nak fadli. Iaitu pemberianmu. Kau anda lah fitih ke, mah ke, harta ke, projek ke, luar tu. Jadi minta gitu. Nah, dalam kasih sayang Allah. Dah amal pun ni, dengar-dengar saja. Nah, amal lah. Takut dengar-dengar lah tak baca setarang 8 tahun masuk masjid tak rajin baca. Nah, doa masuk tandas pun nampak macam muka tak baca pula ke. Nah, boleh kenal muka tak baca. Nah, ada tanda-tanda je. Nah, pahami kitab tu kitab baru pula. Tak baca juga doa masuk tandas. Nah, tak ingat-ingat masuk berok-berok gitu. Belang buka zik jalan masuk. Tak, amal lah. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk kaki kiri. Jangan dalam jambang baru baca. Nah, ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan yang keji, yang kotor-kotor, ataupun makna syaitan jatang, syaitan betina. Nah. Apakah sepatutnya kita lakukan bila kita berada di dalam masjid? Baik, bila kita duduk dalam masjid, benda kita kena buat. Jawab, sebagai rumah Allah, masjid adalah suatu tempat yang suci lagi dituntut supaya kita memeliharakan dan menghayatinya dengan melakukan ibadah di dalamnya. Jadi sebaik-baik saja kita masuk dalam masjid, dahlah kita bersolat 2 rakaat. Sunat tahiyat masjid. Kemudian berniat iktikaf. Selepas itu bolehlah sama ada kita hendak membaca Quran, berselawat, bertasbih, berzikir, berdoa dan sebagainya. Di mana segala-galanya itu hendaklah dilakukan secara perlahan, mana tidak dengan bising. Baik. Masjid ni rumah Allah, Baitullah fil ardi. Bukan rumah Allah ni kita masuk, Allah ada dalam tak? Idafak baik kepada lafzul jalalah ni, idafak takrim orang panggil. Nak memuliakan. Maknanya sehingga dikatakan Baitullah, rumah Allah. Padahal orang duduk dalam, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, Tok KK duduk dalam. Awal bunyi. Tapi dikatakan rumah Allah kerana memuliakan bangunan tu. Masjid ni mendapa masjid? Masjid ni ialah yang apabila tuan punya harta itu meniatkan jadi masjid. Itu masjid. Jangan bila orang tanya masjid ni apa? Masjid ni tempat orang semayang. Belum tentu. Ni oleh tempat orang semayang bilik kan masjid. Nah, dalam pejabat dia ada satu bilik tempat solat dia buat itu. Nah, umpamanya atau restoran atau satu kilang apa, dia ambil bilik sikit spek tu, dia tutup sikit untuk orang semayang. Jadi kalau dia kata masjid maknanya tempat orang semayang, jadi bilik dia jadi masjid. Bukan masjid. Faham? Itu dia panggil musalla, tempat sembahyang sahaja. Masjid ni kita ni katakanlah ni bangunan ni, surau ni belum jadi surau, belum jadi apa, rumah. Faham? Rumah ha? Surau ni wak lolok. Kita tuang punya surau, tuang punya rumah ni, tuang punya tanah, tuang punya bangunan ni. Kita ni aku jadikan bangunan ini sebagai masjid kerana Allah Ta'ala. Bila dia niat gitu, maka jadi masjid sampai kiamat. Faham? Sampai kiamat jadi masjid. Itu kaedah. Dari tak tulis masjid, tak tulis. Tak sunat pun tulis. Harus saja tulis. Faham? Jadi masjid bukanlah makna bangunan yang ada kubah. Bukan. Mula-mula kubur-kubur tu. Tak syarat ada kubur. Kubur-kubur ni kediang pada zaman Nabi. Zaman Nabi dah ada kubur. Tanah, lepas tu letak tiang daripada batang kurma, letak atak daripada pelepoh kurma, lepas tu dinding cekak lutut je. Dia atur batu bulat-bulat macam batu nasang, batu-batu Mekah. Dia atur gitu, atur-atur-atur, buat tindih-tindih gitu. Nak buat sepadang luar dengan dalam. Itu masjid. Jangan kita faham masjid, mesti ada kubah. Masjid mesti ada bulan bitang ratah. Tak. Itu perhiasan sahaja, tanda-tanda sahaja. Dah kalau tak ada bangunan lagi, tanah saja kosong gitu. Tuan pun ni, aku jadikan tanah ini sebagai masjid kerana Allah Ta'ala. Maka jadi masjid. Boleh semayang, boleh iktikaf, mulai-mulai ada dah boleh tahiyat masjid. Faham? Dah kalau jual, jadi haram. Sebab bila dah niat jadi masjid, maknanya fi sabilillah sampai kiamat. Faham? Putus milik. Tak boleh milik. Jual haram. Gamalah. Nak jual tanah. Ayah dia itu wakaf dah. Dia jual balik. Tanah wakaf. Wakaf kita kok. Aku wakafkan tanah ini kerana Allah. Mak dikata gitu, tak boleh jual beli sampai kiamat. Bila wakaf jadi milik Allah hak untuk digunakan perkara-perkara kebajikan. Padahal milik Allah Ta'ala belaka, tapi dipanggil lepas milik manusia. Faham? Pindah tapak apa sebab? Jadi tengok sebab kau. Tak boleh. Tak boleh. Dia niat situ niat wakaf dah. Nak wakaf dah. Atau niat tanah tu buat masjid dah. Putulah milik. Lepas tu bila 10 tahun gigi, tanah tu mahal. Dia ada tanah lagi, jadi dia tukar tanah tu pergi tanah nung pula. Tak boleh dia tukar. Dia nak jual tanah masjid tu harga 200 ribu. Tanah hak dia tu sama usaha kau, 40 ribu je. Tak boleh. Dia boleh alih ni dengan darurah sahaja. Faham? Sekalipun masjid telah siap dibina, boleh alih. Mana contoh ulama buat darurah? Kiri kanan ada gunung daripada batu. Tak boleh nak sodok batu ni. Kalau tanah kena sodok. Nak buat jalan supaya sampai ke negeri sebelah sana. Ni buat contoh. Kalau nak tebuk bukit, tak boleh nak tebuk batu bukit tu. atau kiri kanan tu lauk, situ saja boleh buat jambatan pergi ke tanah besar. Tapi sakok masjid, faham ni? Boleh alih. Situ boleh alih. Kita ni bukan ada gunung batu saja nak bahan projek baru. Rombok. Faham? Sebelum daripada tu kena rombok benda lain dulu. Sebab tu ulama kata benda yang terakhir sekali diroboh kerana darurah ialah masjid. Kalau ada pergi padang bola, jalan raya kena lalu ikut padang bola dulu. Lalu ikut masjid, dosa besar masuk neraka belaka. Dengan tukang bawa kereta giling, dengan tukang bawa brozah, dengan mandu, dengan tukang saing projek, habis. Jadi, pisang goreng belaka kelak siang. Faham? Pasal apa? Tak boleh. Rumah Allah tak boleh main-main. Neh, nak rombok, rombok tempat main roller skate dulu. Neh, rombok bangunan apa benda ni karaoke dulu. Rombok padang bola dulu. Rombok dewan badminton dulu. Sebab apa masjid dulu? Hot to dog. Nasi jawab. Sebab apa asal nak buat projek ni dia kena rombok masjid? Sebab apa tak rombok rumah orang? Sebab apa tak rombok taman mainan kanak-kanak? Sebab apa tak rombok tempat orang berlatih driving school? Bapa tak rombok apa benda ni bangunan sibik, dewan sibik? Sebab hak tu hak manusia, hak ni hak Allah. Allah siapa peduli? Manusia orang besar, tu makhluk. Faham? Orang tak peduli Allah Ta'ala. Rumah Allah, masjid nombor satu. Nah, kalau nak roboh dia dulu. Inilah orang-orang munafikin jahiliyah, tak tahu ke benda. Kan kabar dah, kalau kita keliang sekali. Nah, mana boleh canggah kita? Kalau peraturan JPJ kita boleh lawan tau. Peraturan trafik tak boleh lawan lah. Dia memotong pada line dua, double line. Nah, double line ni kita tak boleh lawan dah. Bila potong je, yang boleh mitok kurang. Faham? Mitok kurang boleh, yang arif. Saya tak mampu 200 riak. Nak lawan tak boleh, pasal dia potong sungguh. Undang-undang tu dia telah pun digazet lagu tu. Nak pergi dana-dana pun tak ada lah. Kita pergi di Pulau Pinang, dua boleh motong, putus-putus tak boleh motong pulau. Jadi pelin sekali. Tak, sama saja. Dia panggil ijmak JPJ. Faham? Dah apa dah? Yang ta'ak, ta'ak lah pasal peraturan tu dicipta oleh manusia. Dah salah tak? Dah salah pada syarak. Walaupun peraturan JPJ terapik tu tak ada dalam Quran, dua lain tak boleh potong, tetapi bila manusia itu sepakat untuk memberi kebaikan kepada orang lain, maka undang-undang tu kena batu kan? Tak boleh lawan. Faham? Sebab dia tak canggah dengan Quran hadis. Dah balain tak boleh potong. Tetapi kenapa undang-undang tentang masjid tak boleh rombok? Rombok juga ramai-ramai. Ni orang tak ada sakok benda. Mulai ada cokoh duk. Bahan juga dengan buazah. Dengan buazah-buazah celup tepung lagi. Nengok ada percaya. Faham? Inna a'tadna lizzalimina nara. Kami telah sediakan bagi kerajaan, pemerintah, rakyat, pekerja, mandu, kontraktor yang melakukan kezoliman, api neraka siap mereka. Tak? Dah kena buat guna ni, kena taubat semula, kena ganti balik masjid dan surau, tak boleh buat guna. Faham? Kita dah ada dengar lagi padang permainan kanak-kanak ni rombok. Tak? Panggung wayang rombok, pasal apa nak buat jalan ada masjid lah kena. Neh? Nak besar sikit belakang surau, padahal tak ada nak buat bangunan. Dia rezak sungai. Ha, sapa selalu bang. Tanya, ada pelang? Aduh, orang nak besar rumah Allah, patut kita jawab pelang kepala bapak mu. Faham? Ni rumah bumi, siapa mu duduk? Bumi tuk mu. Orang nak besar rumah Allah, ni rezak sungai. Bukan besar naik atas jalan. Nak, rezak sungai. Kita tak boleh rezak tu, rezak sungai, takut buaya nak naik, sakok. Labi nak telur tak boleh. Gitulah. Sebab apa? Sebab bagi mereka ini Islam sebenarnya tidak ada lagi di dalam hati mereka. Tuhan telah dibuang di dalam longkang. Kalau tidak, memang rumah Allah surah dihormati sangat. Jenis tak ada agama dah. Nampak gua ni? Minta jauh keturunan kita daripada masuk golongan-golongan yang sangat zalim kepada rumah-rumah Allah ni. Sebab azab mereka sakit sangat ketika nak mati. Tak percaya tunggu akhir lagi. Ah tengok. Neh, masih di nazak lagi. Apakah amalan atau bacaan yang dituntut kita amalkan pada hari Jumaat atau malamnya? Malam Jumaat pula guna pula. Apa benda amalan? Berhubung dengan amalan atau bacaan dan zikir dalam Islam amatlah banyak sekali. Bukan saja pada hari Jumaat, bahkan setiap hari dan waktu. Mungkin kita saja yang tidak mampu beramal dengannya. Walau bagaimanapun, dijelaskan di sini bahawa bacaan yang sepatutnya diamalkan pada hari Jumaat, selain dari menolong dan bersedekah, hendaklah membaca Al-Quran, terutama surah Al-Kahfi. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis di mana baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara al-kahfa fi yaumil jumu'ah adaa'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Rawahu al-Hakim. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada Jumaat, nescaya menyinarilah baginya antara dua Jumaat. Selain itu, kita juga dituntut supaya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Ini juga dipahami dari sebuah hadis yang berbunyi, "Aksiru alayya minas salat lailatal jum'ati wa yawmal jum'ah, faman salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Rawahu al-Baihaqi. "Hendaklah kamu banyakkan selawat ke atasku pada malam Jumaat dan harinya, maka siapa yang selawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah akan memberikannya 10 rahmat." Baik. Soalan ni dikata pada hari Jumaat, malam Jumaat, pendekah di antara amalan yang dituntut? Jawabnya, banyak sangatlah amalan yang dituntut pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni penghulu segala hari. Nak? Hari yang besar. Bapa hari Jumaat ni yang paling hebat? Kerana fil Jumaati fiha khuliqa Adam. Dicipta Nabi Adam hari Jumaat. Nampak? Hari Jumaat Nabi Adam Tuhan buat. Allah Ta'ala perintahkan malaikat pergi ambil tanah daripada bumi. Masa tu ada dah bumi kita ni, ada dah. Bukit Kecik ada dah tu. Ha, tapi tak nama Bukit Kecik. Tak ada nama ni, ni Keliang. Tak? Ha. Dulu bumi ni ada dah. Dengan langit, dengan bumi, dengan planet ada belakang. Manusia ada lagi. Masa tu jin duduk dengan dinosaur. T-Rex. Ha, ha. Maka disuruhlah malaikat ambil segala jenis tanah-tanah, ambil di utara, di selatan, di timur, di barat. Kemudian Allah Ta'ala campur adukkan tanah itu, balutkan pada tulang, tubik lendir, keluar darah, apa semua, dan tiupkan roh, maka bernyawa Nabi Adam AS. Nampak? Celik mata dia kata, "Alhamdulillah." Puji Allah Ta'ala dulu. Ha, ha, puji Allah Ta'ala dulu. Neh, ha. Tak ada itih ke situ. Puji dah Allah Ta'ala. Neh, kita boleh itih bahawa alhamdulillah. Nak, ha. Tok Imam, binangweng Tok Imam. Sudah semayang hajat, lepas tu balik lah. Balik lah. Tak ada akak benda-benda. Tak ada akak nasi, tak ada akak apa. Balik lah Tok Imam. Tak ada benda Tok Imam. Berok. Tuan Umar WPTH 5 ya. Alhamdulillah. Mana tu imam tunggu alhamdulillah ni nak kata kena ada 5 ya tu. Nak? Baru nak puji Tuhan. Padahal alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah itu atas tiap-tiap hal. Kita hidup lagi tak mati. Alhamdulillah dah. Kawan kita bahan tanah apa ekor? Nak? Orang masuk bawa lori. Orang tang dia kecing manis. Hak jatuh kena tembok di sniper berlubang tu. Nak? Ha, hepatitis B, hepatitis W, macam-macam pasien. Kita hidup, dah ada alhamdulillah. Tak, lain mati ke? Nak taubat tak leh. Nak kata astagfirullah tak leh ha? Keras, sama keras dengan batu nisan hak sendal aku atas. Nak, ada alhamdulillah. Mindak. Tu apa buat? Ni, tikmat dia. Alhamdulillah. Tikmat. Wah itu khapa wi tang muka. Nah, wi biti bawa alhamdulillah. Nah. Banyak sangatlah amalan-amalan. Deh. Ha. Jadi bila diciptakan Nabi Adam alaihi salam, tak ada lagi orang lain lah. Neh, Nabi Adam seorang lah. Makhluk yang pertama dicipta pada hari Jumaat. Kemudian pula lebihnya hari Jumaat ini, hari Jumaat inilah keluarnya Nabi Adam AS dengan Siti Hawa daripada syurga. Neh, ha. Kerana makan buah yang terlarang. Bukan buah khuldi. Nah, bukan buah khuldi. Buah tu wallahu a'lam. Cuma satu riwayat menyebut buah tuhfah, macam buah haipah gitu. Neh, orang Melayu panggil buah khuldi, bukan? Neh, khuldi tu makna kekal. Cuma nama kekal ni dapat sebab iblis kata kalau mu makan buah ni kekal duduk dalam surga senang-senang. Kalau tak makan, kena keluar dari surga. Dia kecek kot tu kot dah. Nah, orang panggil buah khuldi keluar dari jemaah. Hari Jumaat lah berlakunya fiha sa'ah. Hari pada hari Jumaat lah berlakunya sa'ah, iaitu kiamat. Kiamat hari Jumaat. Nah, sebab itulah tidak akan datang hari Kamis melainkan binatang-binatang dalam keadaan takut belaka. Kerana mereka bimbang Jumaat esok itu adalah Jumaat kiamat. Faham? Natang lambu kambing, karung, boka angguk, leba. Nah, Nabi tak bilang itu. Nabi kata binatang ya. Bila mari hari kami, dia bimbang belaka. Dia takut Jumaat esok kiamat. Pasal dia tahu Jumaat hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Nah, mana debor lah. Takut kiamat natang. Nah, kita datang hari kami bukan debor suka pula. Esok mung gendong minuh ha. Aku naik dengan semek. Sekayu, sekayu. Tak. Kalau boleh ada. Nah, tukar dia aje pula lopak. Tak. Puas dah gendong semek ah leha pula naik. Atau bank. Faham? Jadi kalau orang tanya kita bilakah berlaku kiamat, kita tahu, boleh jawab. Automatik kita jawab hari Jumaat. Faham? Ha, jawab gitu. Neh? Ha, tu jawapan yang betul. Hari Jumaat berapa ribu bulan? Mana aku tahu berapa ribu bulan? Nabi tak khabar, Nabi khabar Jumaat saja. Faham? Kalau boleh tahu hari bulan menawak. Sebab tu sosok katalah tahun sekian. Dah sosok kata. Neh? Ha, tahun 2019. Ni kata 2040. Tak payah. Bukan kerja kita. Kita jawab hak Nabi ajar. Tak berlaku Jumaat kiamat melainkan pada hari Jumaat. Maka orang tanya bila berlaku kiamat? Hari Jumaat. Jumaat depan, mana aku tahu. Faham? Ha, tapi hari Jumaat Rabu dok. Kami pun tidak. Neh, Jumaat. Ha. Itulah lebihnya hari Jumaat. Banyak sangat amalan, di antaranya gotong royong. Nah, gotong royong ni pahala banyak boleh. Bersih kubur ke apa ke boleh. Eh? Tolong menolong. Tak? Bersih kapur apa semua. Amalan-amalan kebajikan. Kita gotong royong boleh. Tapi nak tanya dulu makan benda. Wak nasi abah. Kira nak makan kedaruh saja. Nak? Bukan nak gotong royong kan? Nak makan. Nah, tak ada makan, tiga orang je mari. Cakur ada dua bank apa? Orang tiga orang je. Nah, gitu sama lah. Daripada dulu, kini dan selamanya. Maka di antara yang datang hadis, terang-terang Nabi sebut, amalan hari Jumaat atau malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi. Bukan baca surah Yasin. Nah, baca surah Al-Kahfi. Kita bahang baca surah Yasin. Dah berani gitu? Jawabnya, boleh pahala. Tapi kita meninggalkan yang lebih baik. Faham? Surah Yasin bukan untuk dibaca pada malam Jumaat. Tetapi pada sebarang masa, sebarang malam, sebarang hari. Kita berasa nak baca malam Jumaat, boleh baca. Nak baca malam Rabu, boleh. Itu surah Yasin. Kerana khurafat orang Melayu ni duduk iktiqat, surah Yasin ni orang baca malam Jumaat. Nak? Ustaz tu kata saya tak boleh pergi malam Khamis, saya malam Jumaat boleh ha. Ada kosong segi. Nak, imam kata kalau gitu tak boleh lah. Sebab malam Jumaat kita nak baca Yasin. Nah tak? Ha, dipanggil tu imam bodoh. Nah. Ha. Bapa malam Rabu boleh baca Yasin. Siapa rela ustaz tak mengajar tak apa. Nak baca Yasin malam Jumaat. Ha. Kalau bodoh jangan jadi tu imam. Kena ngaji ya dulu. Maknanya tak apa ustaz, tak lari yang mengajar malam Jumaat. Kita alih malam kami. Ke guna? Nah. Ha. Jadi pahala baca Yasin pun ada, ilmu pun dapat. Itu ustaz tu imam cerdik. Neh, bukan tu kek ni tu kata. Kalau tu tu imam sini pula. Ha, tu imam kek payung. Neh, Nah, ada pula siapa rela dak mari, tuan guru, tok guru, tok syekh biar dak mari, dak apa ulama. Pasal apa? Baca Yasin. Tak mau ganggu baca Yasin. Orang suruh baca Yasin ni lah. Iqra'u Yasin. Nabi dak kata malam mana? Iqra'u Yasin, bacalah Yasin. Mana umur lah. Bila-bila masih. Nah. Tapi surah Al-Kahfi khusus hari Jumaat dengan malam Jumaat. Pak Nabi sebut sini. Man qara' al-kahfa wa fi riwayatin man qara' surah al-kahfi fi yaumil jumu'ati. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Adha'alahu minan nur baina jumu'ataini. Cahaya akan mencerahkan dia atau menerangi dirinya selama seminggu. Bainal Jumaatain ini maknanya antara Jumaat ni sampai Jumaat tu duduk dalam cerah menerang. Yeah. Bukan cerah lapu TMB, cerah rahmat Allah. Nah, ha tu. Nabi sebut. Nah, maka itu yang paling afdal kalau bacaan surah malam Jumaat atau siang esok Jumaat, surah Al-Kahfi. Tapi orang Melayu kita dah duk bahan Yasin saja tak reti surah Al-Kahfi. Nah, batu ada lah orang suruh tukar sekali dah. Kita baca surah Al-Kahfi sekali malam ni dah. Pasal dengar orang ngajar ramai dah baca surah Al-Kahfi. Abi belebihannya makmum dah Al-Kahfi Yasinnya. Al-Kahfi orang baca lama dah daripada pun itu. payah basa tunggu nak tak bodoh. Nah. Wak gak molek jeruh dah cari pahala lebih. Nah, hari lain baca Yasin. Tu kita dah amal dah 20 tahun dah. Dah amal dah tak apa. Baca surah Al-Kahfi, lepas tu baca Yasin. Surah Al-Kahfi 25 minit. Surah Yasin 15 minit. 25 campur 15 40. Tu tak? 40 minit dua surah boleh baca. Lebih 20 minit bahaya. Goti jana. Bang, bau kapan isi. Ha, tak ada apa. Bahasa kerahkan. Nah. Ha. Bukan baca surah Al-Kahfi tu 18 jam. Tak. Ha. Nalah je. Yasin digelar dia nalah. Nah. Ha. Lepas tu tema kata dah tak apa lah. Kita baca surah Al-Kahfi lah. Tekuk sekali tu bila. Nah. Ha. Ya, balah pula. Cari surah Al-Kahfi. Tak pakai isi tak jumpa. Nak kat mana lah. Dah bahasa jahil belaka. Surah Yasin memang ya, ini dia tanda dah. Nah, Al-Kahfi pun nak cari kuat angsa lah. Tak jumpa cari. Haa, tu lah kita. Jadi, hak mana-mana amal sama surah Yasin tu, tolong baca surah Al-Kahfi. Faham? Pasal apa? Baca Al-Kahfi dengan Yasin dan sebelum isi. Boleh tamat. Al-Kahfi 25 minit, Yasin 15 minit. Tu hok lidah kerah macam jarum kerah. Nah, ha. Kalau orang laju Al-Kahfi 10 minit. Nah. Ha. Sebab apa lebih baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat? Kerana cerita kiamat di dalam dia. Faham? Ha, cerita kiamat, cerita alamat kiamat, cerita Ya'juj Ma'juj, cerita Zulkarnain, tudung maknanya lubang Ya'juj Ma'juj, cerita macam-macam neh tentang huru-hara hari kiamat. Nah, ha tu baca surah Al-Kahfi. Nak tidur malam-malam baca apa benda ni, mukadimah surah Al-Kahfi 10 ayat baca nak tidur. Faham? Ha, dan penutup surah Al-Kahfi. Neh, ha, nutup dengan pembukaan dia. Ha, nescaya aman daripada fitnah sihir dan seumpamanya. Nah. Ha. Pacilah, tak mu orang sihir, nak tak mu orang khainat apa semua. Nak baca mukadimah surah Al-Kahfi. Nah. Ha. Mukadimah dia 10 ayat je. Ha, tidur eh, tidur dengan mukadimah surah Al-Kahfi. Nak. Ha. Ni buah taif si atas benda. Nak. Ha. Wadah mu pasal pala otak mu macam taif si kok. Nah. Nabi kan apa dah kan taif si ke tak sangka tu taif si. Taif MV memubuh masuk juga atu. Nak. Tak ada takut sikit. Nah. Ha. Mari nak atas pocong mari belaka. Atu dah atu. Nah. Ha. Beratu dah duk pegang lagu tu. Nak. Ha. Baca ni ayat-ayat lagu ni. Nah, dia pelindung. Bukan ayat tu pelindung. Kalamullah tu. Kalamullah ni dia tak kira tangga. Nah, hak tu isyarat saja, hak berhuruf tu. Nah. Ha. Baca surah Al-Kahfi. Dan begitu juga selawat. Aksiru alayya minas salati lailatal jumu'ati wa yaumal jumu'ah. Banyakkan selawat ataku pada hari Jumaat dan pada malamnya. Kerana siapa yang selawat ataku sekali, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi biha ashra. Sallallahu tu duduk pada maha, pada tempat jawab kalau mengaji ilmu nahwu. Nampak? Jawab bagi man Jepang, man tu syarat. Siapa yang selawat bagiku sekali solatan wahidah, riwayat satu lain solatan wahidah sekali ya, jawabnya Allah akan selawat baginya 10. Ulama-ulama yang reti selawat Allah ni maknanya Allah ampunkan kita 10 keampunan, 10 dosa ataupun 10 rahmat dapat. Neh. Ha. Rahmat, rahmat kita ni hidup rahmat ni selepas daripada bala tu rahmat. Nah, kita naik kereta, naik motor, tengok budak tepuh di kereta menyembang dalam lokang patah pak ber, kita tak kena, kita baru mari, faham? Atau kita terlepas dah. Ha, itulah rahmat. Kalau tak tahu, takut dalam jauh, kita mana masa rahmat tak kerti rahmat tu. Nah, jalan-jalan tengok pula bomba banyak. Lah lori merah duk sembur. Bapa rumah terbakar. Nah, ha, rumah kita dak ni rumah orang nu. Rahmat tu. Nah, ha, rumah dia tak dapat rahmat, rumah kita dapat. Ha, tu makna rahmat. Neh. Ha. Gi hospital tengok kiri kanan sakit belaka. Hak ni hak tebuk kau. Hak ni tebuk mata. Hak ni tebuk tulang belakang. Orang ni keting masuk sakhoba. Nah, waktu tekak ni masuk spring. Macam transformer gitu jalan. Faham? Ha. Waktu keting pakai masuk wayar. Waktu berok pakai ubur supi. Waktu ni jalan macam robot tu tadi. Pakai jalan itu tangan. Nah, duduk di spring belakang. Dah kita ada gitu. Ada tak? Rahmat tu. Takut dah erti basi benda rahmat. Duk tunggu juga bila rahmat. Bila rahmat. Tu mulai lihat dia segar. Dia hak tangan ikat dengan darah. Boleh akak lagi cikgu? Tak boleh. Mana boleh akak? Jalan gitu. Nak gicing. Nah, gajah kau datang belakang nyembang dulu. Nah. Hak masuk pahit ni. Masuk kau muncul sepitu. Nak colok pahit. Bukan pusun. Ni pahit. Ni pusun ni pahit ni. Messi tang. Ada sakit? Tahan. Faham tak? Kawan tu pun menolong bagi mo ayah tu. Dia tanya ada sakit. Bodoh punya Messi. Hang, patut kata tak sakit sikit dah, sabar dah, boleh tahan ni. Ada sakit. Cara jolok mu gitu. Nah. Tak percaya teh akan balik sekarang ambil wayar flower hong. Dah pun ambil wayar kabureta tu ah jolok. Biar masuk. Bila banyak tu dah ha. Menolong. Pasal apa sumbat lubang cing? Nah. Dah kita boleh cing? Boleh. Depan tu eh boleh cing dah. Nah. Ha. Mana rahmat tu? Buka zip cek 20 li. Mana ada. Dia nak tebis titik ni. Nak suruh tebis titik. Messi kata tegang sikit lagi. Tegang sikit lagi. Okey. Ada? Rahmat tu. Nak rahmat dia lagi. Kita lah dah bodoh rahmat. Boleh masjid suti, BN suti, rumah tiga dekat. Itu bagau luar. Rahmat. Itu berhormat. Pada otak berhormat gitu. Tak ni. Tangan nak akak boleh. Nak akak boleh. Nak jalan boleh. Kaki nak bahan misu boleh. Bahan di sana boleh. Nak minum air boleh. Rahmat tu. Nu nak diminum air. Kau tutup dengan mata dia. Tutup mata. Tutup dulu mata. Mata orang teramai. Faham tak? Tutup dulu mata. Tak apa benda. Kau mana orang kena suat. Nah, takut kita duk tanya bila kita dapat rahmat. Pasal Melayu duk rahmat, rahmat ni orang kaya. Nampak? Bukan rahmat gitu. Tak boleh nak berok, tak boleh nak makan. Tak boleh tu, tak boleh ni. Macam-macam tak boleh pergi hospital. Faham? Ni duk tengok. Duk pergi jaya mau tengok orang sihat. Pergi ke hospital ni. Nah. Tak boleh nak gerak, nak akak kepala tu suruh orang mesi tarik batal. Nah. Padahal batal bukan mozek. Batal yang dengan lepung. Tak ni awak. Lain mozek dua belah kotak di belakang tau. Payah nak tolak. Panggil orang kampung. Batal tak ni tak pisau. Tak ada rahmat ni. Nah. Tak boleh nak gerak. Gagah masih gagah. Masih tak ada rahmat gitu lah. Nah. Kok di wayar berseranggoh. Wayar ni berseranggoh ni. Sangang dia macam ke... Macam ke kat tabureta lah. Oh ni apa perlu. Oh ni tu beri wayar minyuk. Faham? Oh siang je. Nah. Oh toki-toki cucu mari tengok. Nah. Ada seorang cucunya pergi pula. Kati toki. Pak belipak gitu toki. Gitu. Faham tak? Ya cucu. Dia tengok dia pula lalu. Faham tak? Kawan tu menolong duduk sana. Nah. Ibadat puasa wallahu alam. Soalan yang pertama. Saya pergi ke Kuantan pada waktu pagi untuk mesyuarat masuk waktu Zuhur. Saya niat nak sembahyang Zuhur dalam waktu Asar, iaitu jamak takhir. Saya pergi ke sana dengan kereta kawan saya yang bukan Islam. Tetapi sepanjang jalanan itu kawan saya tidak berhenti sehingga sampai ke rumah. Soalan saya Ustaz, bolehkah saya sembahyang jamak Zuhur saya itu dalam waktu Asar di rumah dan sembahyang itu saya tidak qasar? Jawabnya tak boleh. Neh, siapa suruh mudak berhenti? Neh. Suruhlah dia berhenti nak sembahyang kabo. Pergi dengan kawan naik kereta kawan tu kapi. Nah, kabolah berhenti dulu saya kena sembahyang. Kabolah gitu. Neh, jadi bila kita kabo gitu dia tak berhenti juga. Nah, kita nak suruh berhenti tak berhenti. Maka kalau kita nak suruh berhenti nak tarik nak kunci jadi terbalik pula belanggar kereta memang tahu berhenti dah. Tu baru panggil darurah. Maka kalau gitu jawabnya kita kena sembahyang Zuhur nak di dalam kereta. Dah, pasal dia tak mau berhenti. Nampak lagi? Kalau ada air wudu, maka tak payah qada. Kalau tak ada wudu, kena qada. Dia panggil hormat waktu. Faham? Tapi kawan dia tak berhenti balik sampai ke rumah sendiri dah. Dia nak jamak. Nak? Jamak takdim. Tapi dia bawa sampai ke rumah tu. Lagu mana? Kalau tak panggil jamak, dia panggil qada. Faham tak? Masuk waktu asal dah dia panggil qada. Neh. Pasal sampai di rumah waktu asal. Wajib sembahyang Zuhur tapi ada panggil qada di rumah. Qada ada lagi jamak panggil qada. Faham lagi? Neh. Tapi dak berdosa kadang-kadang memang kawan dia suruh pun tak mau berhenti juga. Tapi ingatlah, kena semayang dulu dalam kereta. Kalau kita ada wudu, sebab tak berhenti. Contohnya yang kita tak boleh berhentikan kenderaan, kapal terbang. Kapal terbang, pilot tak layang. Kata turun setelah pilot masjid nak semayang, pilot kata tak nak layang. Ha? Maka itu darurah, kita pun semayang. Ada wudu, tak bayar qadar. Kalau boleh berdiri, wajib berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Nampak lagi? Tak bayar qadha. Tak ada wuduk, semayang tu jadi hormat waktu. Sampai rumah ambil wuduk qadha. Nampak eh? Sesang soalan. Ibu saya menjalani pembedahan mata tahun lepas. Kira-kira 6 bulan. Sekarang sudah 8 bulan berlalu dan ibu saya masih semayang duduk. Dia tidak sujud. Dikira semayang hanya pakai syarat saja. Katanya gerun lagi hendak sujud. Tapi pergi berjalan-jalan merata-rata tepat dah. Apa hukum ibu, hukum semayang ibu saya itu? Dia buat pembedahan mata 8 bulan dah lah berlalu. Ya, mak dia ni semayang tunduk gitu. Dia belum duduk. Jawabnya, kalau dia boleh semayang berdiri, dia semayang duduk tak sah. Bang, dia boleh semayang diri, diri duduk tak sah. Lepas tu dia kata sini gi jalan rata riti ya, makan buluk temu natu habis ya. Nah, tapi iwak semayang iwak dak rok. Jawabnya dak sah. Dak sah. Bang, dia semayang ni lebih daripada manusia lagi. Neh. Surah Al-Kahfi banyak fadilat. Salah satu fadilat Allah panjangkan umur seorang itu. Barang siapa yang baca hari Jumaat, maka Allah panjang umur lagi ke Jumaat depan. Macam ni pula umur seorang itu akan dipanjangkan Allah dengan berkat baca surah Al-Kahfi. Jangan ajar seorang itu dan tetapkan oleh Allah Ta'ala sejak 4 bulan dalam kandungan ibunya lagi. Dia gini, umur kita ni adalah qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada ini dia ada dua. Yang pertama dia panggil qada mubram. Yang kedua qada muallak. Qada muallak ini yang ditaklik digantungkan dengan sesuatu amalan. Siapa yang menghubung rahim, Nabi kata panjang umur. Nampak? Ini qada dia berubah. 40 tahun umur jadi 45. Pasal apa? Pasal dia telah menghubung silaturahim. Atau amalkan satu-satu benda yang disebut di dalam nas. Seperti sedekah. Contoh. Nah, panjang umur. Qada mubram yang tidak dapat berubah sama sekali. Jadi katakanlah dia ini telah pun ditulis umurnya kira-kira 40 tahun. Kerana malaikat mengambil 40 tahun umurnya itu daripada Lauh Mahfuz. Faham? Tulis 40 tahun. Tetapi di sisi Allah Ta'ala umurnya 45. Kerana pada sekian hari bulan dia akan mengamalkan satu amalan yang dalam amalan itu menambahkan umurnya. Maka dia mati pada umur 45. Qada mubramnya 45 iaitu fi ilmillah, dalam ilmu Allah Ta'ala. Qada muallak ni hak dalam ilmu malaikat saja. Faham nak pergi situ? Jadi hak ilmu Allah Ta'ala 45 tak berubah dah umur baca gajah rimal pun. Faham tak? Faham tak apa tu? Mas, mesej ini telah dikirim kepada handset saya oleh orang yang tak dikenal. Maksudnya, ketikkan di bawah apakah betul perbuatan ini. Apakah ini satu amanah? Dia kata, Allahumma inni as'aluka tahdi biha qalbi wa tajammu biha fitnati anni. Doa Nabi SAW kirim pada 10 orang. InsyaAllah 2 jam kemudian kamu dapat dengar khabar baik dan kebahagiaan. Tapi jika tidak disebarkan, maka kamu akan dapat musibah besar. Demi Allah, ini amanah dan jangan dihapuskan sebelum disebarkan. Ni banyak dah daripada dulu. Macam-macam doa, macam-macam amalan. Kena sebar pada 10 orang. Jawabnya tak payah. Inilah kerja daripada orang-orang yang diupah oleh maknanya syarikat-syarikat telefon. Mereka suruh kita sebar mesej daripada 10 sen 10 orang jadi 1 ringgit. Bila kita ikut dia 10 orang jadi 100, sebar omong. Dia akan dapat sekurang-kurangnya setengah juta ringgit satu malam. Ini kajian dalam internet. Faham? Kita sebar 10 orang. Ini 10 orang mesti 10 atas 10 jadi 100. 500 ribu ringgit untung syarikat telefon. Digi-digi lah. Selkong lah. Faham tak? Kerja dia tu. Nah, saya bawa. Tidak membala. Ya, kita buat bodoh letak. Saya bawa. Dia 500 ribu. Kita senang nak letak, nak boleh 500 ribu. 14 kali hidup lagi tak boleh 500 ribu kerja. Faham tak? 14 kali hidup. Ya, saya kata sekali hidup. 14 kali lagi. Nyanah tengah jatuh. Tapi kita bodoh-bodoh yang tipu dema. Nah, masih juga 10 orang. Nah, nak sama semek hijau seni boleh terimang doloh naji habis tu dah tak semek pula. Oh semek pula. Oh dah tahu pula 10 orang nolak mesti kat tulis apa pula tak aku nak. Ha, semua ni penipuan belaka. Kena ingat kita dipermainkan oleh syarikat-syarikat perniagaan. Mereka mengupah orang-orang yang pandai mengambil situasi. Faham tak? Keadaan. Kalau hang pilihan raya, sibuk hang pilihan raya dia. Nak? Ha. Mak Sabu sedang dikepung. Saya faham kepada semua. Ha. Kita boleh buat bahan fitri. 100,000 tu. Nak? Ha. Macam ni semua mainan belaka. Nak? Ha. Di rumah seorang laki-laki pakai kain sarung atau seluar panjang tanpa baju. Misalnya datang perempuan Nabi datang ke rumah dan melihat lelaki tadi, mana hukumnya? Adakah haram dan berdosa? Mengenai pula aurat adik beradik kandung laki-laki dengan perempuan, adakah seperti aurat anak laki-laki dengan ibu? Iaitu antara pusat dan itu juga. Kalau sama tidak berdosa lah. Kalau adik beradik laki melihat payudara adik beradik perempuan. Ha. Mu tanya saya. Mu ni power tak mu soalan. Ha ni tak ada benda lain nak tengok. Aduh. Baik, kita khabar sama dah kan ulama, pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, orang laki-laki kena berbaju di hadapan perempuan ajnabi. Faham? Kalau perempuan tu mahram tak apalah. Neh. Ha, kita zaman dulu duk baju duk pergi jalan tu, taubatlah. Zaman bahan lara. Faham? Ha, tak boleh. Neh, orang luar apa semua bukan suku sakak kita, kita tak baju. Tak boleh. Orang lelaki kena pakai baju. Tak? Ha. Ha, kata dah ada benda orang lelaki kan. Orang lelaki tu orang puan tengok. Orang puan tengok dia tak boleh tengok baju tubuh orang lelaki. Faham saya? Ha. Orang puan, budak puan dia boleh tengok tubuh orang lelaki. Dia jadi pasien lain. Dia mari benda ni. Ha? Ha? Ra, cikgu tahu. Ra. Ha. Ha tak? Dah kita gitu juga. Tu tak boleh. Waktu ulama kata tak boleh. Ha. Sebab tu aurat ni bukan orang perempuan je wajib tutup, lelaki je tutup kau. Nah, kita perempuan buka aurat, rosak budak-budak lelaki. Orang lelaki rosak. Nah. Orang lelaki buka aurat, puan rosak. Nah. Ha. Bagaimana dia kata adik-beradik macam mak ayah juga? Jawabnya ya, sama dengan mak ayah. Neh. Kita dengan mak saudara kita, dengan kakak kita, dia wajib tutup auratnya pusat sampai kelutuk je kakak kita. Atas ni tak wajib tutup. Faham? Ha, benda biasa lah. Dalam Islam benda biasa lah gitu. Neh. Tapi kalau membawa fitnah, wajib tutup. Faham? Wajib tutup bukan kerana buah dada ni aurat opek ni, tapi kerana fitnah. Nah, nak zaman learning. Adik-beradik pun tak tahu kala. Nah, ha, berat nanang mereka. Kakak nak main pakai baju sajalah umur. Ha, adik tiga orang lelaki di rumah. Umur 18, 23, 29. Mak lempik. Ha, kakak main atas pula. Nah, buka di atas. Ikut pekoh dah. Tak boleh. Pasal adik-beradik berat nanang tiga orang. Tak. Ha. Hak 18 tahun pergi kuda. Bang, hak 21 tahun tu main syakgang. Nah. Ha. Hak 30 tahun tu molek sikit, hijau tahi lembu. Faham? Ha. Dah, jadi tutup juga kerana menutup fitnah. Faham? Ha. Tuak tadi ustaz kata kalau tuang punya rumah tanah niat jadikan masjid, maka jadilah masjid sampai kiamat. Memang pun. Bagaimana pula kalau orang yang dahil atau berhadap so masuk ke maunak itu, sedangkan orang yang ada itu tak tahu pun niat dijadikan masjid oleh tuang ampunya. Apabila kita tahu niat bangunan itu masjid, maka kita kena letak atau beritahulah kepada orang nak yang nak masuk itu bahawa ini adalah masjid. Tetapi kita tak wajib letak nama ini masjid. Cuma kalau orang yang uzur nak masuk, kita wajiblah kena beritahu. Sebab kita dah jadikan masjid. Nah, tiba-tiba kita niat bangunan ni masjid, lepas tu bakal tinggal bodoh gitu, salah kita. Maka orang yang masuk tak berdosa, dia tidak mengetahui dah siapa berdosa, orang yang tahu. Nah, dia gitu. Ada pendapat mengatakan sekiranya kita tersentuh kemaluan masa mandi, kita kena ambil semula wuduk selepas mandi wajib tersebut. Pendapat lain pula mengatakan tak perlu kerana katanya dalam proses mengatakan air seluruh badan. Pendapat ini kata wuduk kena ambil jika mandi dah selesai, yang mana dia tersentuh kemaluan selepas selesai mandi. Dua-dua pendapat ni pendapat ulama' belaka. Satu pendapat mengatakan kalau kita mandi junub, lepas tu tersentuh kemaluan tak dah rata di air seluruh tubuh mandi junub, batal wuduk. Jadi kita perhati air seluruh tubuh, terakat ada suara dah cik masih ada. Pendapat yang kedua, kalau kita tersentuh kemaluan, sedangkan kita belum lagi habis mandi, tak batal lagi wuduk. Kerana belum lagi terhad suci tubuh badan kita. Faham? Ha, jadi pendapat yang kedua ni kita boleh taklid. Nampak? Habis dah mandi, selesai dah rata sampai kaki, sentuh kemaluan baru batal wuduk. Ha, boleh pakai kau ni. Soalan yang seterusnya. Setiap kali saya ajak isteri saya jimak, dia akan bagi bermacam-macam alasan. Oleh yang demikian itu, semasa dia sedang nyenyak tidur, saya pun jimaknya. Berat nanamu ni. Berdosa tak buat gitu? Kalau tidak berdosa, saya nak teruskan rancangan saya itu. Buat seh ni. Apa yang belah tidur yang geraklah dia. Nah. Ha. Dia gini, isteri ni haram. Bila suami nak jimak, dia haram. Berikan alasan yang tidak wujud. Alasan yang wujud pun belum tentu diterima syarak. Alasan dia yang terima syarak iaitulah uzur syar'i, haid, nifas. Nah, period ataupun sakit yang berat. Sakit berat. Nah. Ha, kalau jimak jadi tambah sakit larat penyakit dia. Ha, tu uzur yang diterima syarak. Nah, ha, kalau lengah, malas, nah, ha, tak ada mu, ha, tu bukan alasan. Faham? Ha, tak ada mu, mu seorang ada. Laki mu ada mu tu. Faham? Ha. Jadi hak ni siapa tengah tidur baru nak kerja nak nyanyi dia. Nah, ha, jadi dok suka ke tidur kan tidur. Nah. Ha. Lepas tu orang lelaki puan tu kena faham dulu lah. Tak boleh tolak. Nah? Ha, tak boleh tolak. Melainkan uzur syar'i. Nah? Ha, dia wajib kena tunai. Sehingga kan kalau atas belakang uta pun, kalau isteri suami tu nak, kena beri. Sebab Nabi kata, ndaklah memberi, membiar, ndaklah mendatangi, ndaklah mana-mana perempuan yang dikendaki oleh suaminya, maka hendaklah ditunaikannya sekalipun duduk di atas belakang unta. Ha, tajmah dia. Mana kalau tengah naik unta, jalan naik unta dengan perempuan zaman dulu. Tak ada kereta jalan ni naik unta. Tengah naik unta tu suami nak jimak atas unta. Maka wajib juga kena beri. Faham? Tapi tak berlaku gitu. Walau, Nabi kata walau. Andainya. Ha, andai. Nah, ha, macam kalau kita gelinga gitu lah. Atas seller orang dakak pun suami nak kena beri, tapi tak ada orang berambak ke boleh maknanya. Tak, ha, tapi kita ni di rumah dah. Nah, patut siapa gitu semua dak tunai dosa. Patut puan dia jawab dah hamba pagi tu semua berat akan ada memang syarat dia gitu. Kalau tidak jangan nikah. Nah, ha, tambuh tunai jangan nikah. Nikah ada. Dia ni kena rasa nak nikah. Tapi bila suami nak, tak muri. Tepi-tepi tak boleh. Suami pegang tepi. Tak boleh. Nak. Lari tak boleh lari. Ada suami pergi kat dia, lari dapur. Suami pergi dapur masuk elik. Macam itik sekati lelaki, ikut belakang. Faham tak? Ha. Haram. Tak boleh lari. Malaikat lari tu nak suruh kejar. Ha, boleh. Wak lolok lari kan. Wak laki pun wak lolok kejar. Ha, tu lari tu main. Lari tamu tak muwi suami. Sebab tujuan di antara perkahwinan ini supaya berlakunya jimak. Faham? Sentuh, menyentuh. Suami sentuh marah. Tak boleh pegang dekat. Buat cermin, ya, duduk dalam cermin tulis dilarang sentuh. Tak? Ah, tulis gitu. Tak jadi isteri lah gitu. Nah, wallahu'alam. Malam esok, masjid itu buruk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.